tancapkan belatimu di belakangku. Tambahkan sayatan baru bila mau. Sudah tak berasa lagi walau darah mengalir, aku kan tetap berdiri. Berkali-kali ku diinjak saat telah jatuh tersungkur, membuatku keras tak terpecahkan. Dan saat ku dimohon kembali, aku takkan peduli, takkan berpengaruh, karena ku sudah membatu. Karena